الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Lukman. Apabila munada didapatkan, apabila munada berupa izin yang didapatkan kepada yang mutakallim, ada berapa luas? Bukan? Maksudnya di kafir itu gimana? Yang pertama membuang ya dan mencukupkan dengan kasro. Yang tadi. Yang kedua. Menetapkan ya cukup. Ya dulu menetapkan ya di membuang alif dan mencukupkan dengan fathah. Yang keenam. Apa itu? Membuang alif dan mendomah huruf yang tadinya di kasro. Indah ya Fana. Ya hasrata, apa artinya? Ini ayat ya. Ya hasrata, surat Az-Zumar ayat 56. Duhai alangkah besar penyesalanku. Penyesalanku. Hasrata. Penyesalanku. Eropnya. Eropnya. Ya, hasrata. Hasrata. Hasrata. Munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah ala ma qabla al-ya al-munqalaba aliban. Terus bahwa mudhaf wa ya al-munqalaba aliban mudhafun ilaih. Ya gulamu, apa artinya? Itu saja artinya. Itu saja artinya. Mana ada apa? Ya gulam. Ya gulamu mana ada apa? Mana ada mudhaf. Mana mudhaf ilahnya? Ya gulamu, mana ada apa ya Pak Alif? Mudhaf. Hukumnya? Kata suatu. Hukumnya mansub. Indah ya Fana? mudah. Nah, indah kayak mana? Dua. Yang pertama, mufrad alam. Mudah dan mufrad alam. Berarti ada orang namanya Gulan, gitu ya. Indah kayak mana? Rehat. Panabila. Nakirah maksud. Ya kalau Ramli tadi bilangnya munasa alam mufrad ya bisa juga. Kalau ada orang namanya siapa? Gulam. Ada orang namanya Gulam. Nah, tapi yang masyhur kan Gulam itu bukan alam, bukan nama. Tergantung niatnya. Kalau kita niatkan itu munada mudhaf, hukumnya mantuk. Ya, tapi lugonya dhaifah. Lugo yang paling lemah, dhaifatun jiddan. Bahkan di ad'afu lugat. Lugo yang paling lemah dari 6 lugo tersebut. Kalau gulamu, menadnakir maksudnya hukumnya apa ya, Fana? Apa Nabilah? Rofa atas. Rofa? Rofa atas. Apa? Maku atas. Dom. Maaf, atas dom. Dibantu ya, Abang Numer. Maaf, ini. Maaf, ini atas. Dom. Tanda ropanya. Kalau di situ, dom. Nah. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Walal mu'allif, fa'inkanal munadal mudafu ilal yai aban au umman. جاز في مع هذه اللغات أربع لغات أخرى. Jika munada mudhaf kepada ya itu berupa aban, kata ab atau kata jadi apa? Abi atau ummi, bapakku atau ibuku, boleh padanya bersama lugah-lugah ini, 6 lugah tadi, boleh 4 lugah yang lain. Jadi ada berapa? 10 lugah. Ukharu. Munsharif atau gara munsharif? Ilahnya? Al-Adil. Adil tak? Tak cukup. Al-Wat, ya, Al-Adil. Nah. Berarti kalau Ab atau Om diidhofahkan kepada ya, ada 6 lugah ini yang sudah lewat itu berarti apa? Tidak ya. Nah, ya. Ya, Om. Ini pertama. Ya, Om. Ya, Om. Ya, Om. No. Yang ketiga dulu. Ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Nah. Abi, Abah Usman. Ya Abi. Ya. Apa? Ya. Ya apa? Ya. Ya api. Yo, api mana? Ya api. Nah. Baik, sekarang tambahannya yang ke-7. Ihdaha. Yang pertama dari 4 lugah tambahan. Ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Ya'nya diganti dengan ta' yang dikasrah. Contohnya, ya abadi. Wahai ayahku. Ya ummati. Wabiha qara'at sab'atu ghaira bani amirin. Si ya abadi. Dan dengan lugah ini, kirah yang 7 membaca dengannya. yaitu dengan abadi, dengan tak. Selain Ibnu Amir, Ibnu Amir ini termasuk qurra yang tujuh, tapi dia membaca yang lain, tidak baca qiraahnya. Di ya abadi dalam surat Maryam ayat 42. Asalnya itu yang kedua, berarti kalau dinisbahkan pada yang tadi berarti yang ke 8. Fathu ta'i wa biha qara Ibnu Amir. Memfathah ta'nya dan dengan qiraah ini Ibnu Amir membaca ayat ini. Jadi apa ya karena bahasa Sofia? Ya abada. Kalau berarti ya ummata. Asalisah ya abada bitai wal alif wa biya kuria syadzan. Yang ketiga ya abada dengan tak dan alif. Sebutan dalam ta'lif fil kawakib asalisatu al jam'u bainat ta'i wal alif. Yang ketiga, menggabungkan antara tak dan alif. Wabiha kuri'a syadzan. Dan dengannya dibaca secara syad. Ganjil. Nah. Tak itu menggantikan apa? Tak menggantikan apa ya, Fana? Mundir. Ya. Alif menggantikan apa? Alif menggantikan ya juga. Nah. Paham ya? Berarti di sini ya diganti dua-dua sekaligus digabung. Tak mengganti alif, tak mengganti ya, alif juga menggantikan ya. Tapi di lugo yang ketiga ini digabungkan. Dan dengannya dibaca secara ganjil. Arabiatu ya abadi bitai wal ya. Berarti mengumpulkan antara apa ini? Pengganti dan yang digantikan. Tak menggantikan ya. Padahal sudah digantikan masih ditambahkan. Baik. Kraya balik. Wa qawluhu qawla syari qawla syari qawla syari qawluhu ta'u ta'an maksurotan hai hai wadan iwadon iwadon anil ya'i wa kasrati wa kusirat wa kusirat itu tandanya. Komanya nggak ada tanda komanya. Waktu sirat hilang aja tanda koma biar nggak bingung. Waktu sirat limuna sabatil yai ite. Waktu sirat limuna sabatil yai. Wahadihil lugoti tu. Wahadihil lugotu yal aktaru fi kalamihim. Nah, tambahannya itu yang pertama dari nam ab atau om yang diidhofahkan kepada ya mengganti ya dengan tak yang dikasrah. Ucapan mu'alif tak yang dikasrah yaitu menggantikan ya. Taknya menggantikan apa? Ya. Dan dikasrah naik bufa'ilnya kusrat mana balik? Namun musafir jawazan dari ya kembali ke tak. Dan tak dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Dan ini dan lugo ini adalah lugo yang paling banyak di dalam ucapan mereka. Ya abadi. Sama ya. Tak ulu ya abadi. Ya abadi. Nada Allah. Walama tunak diri. Tepatun kepada Rasul. Adalah korna. Mengkolabati. Ali. Hah? Taan. Taan maksurakan. Wabun usahun. Wadiyahu. Mengkolabati. Mengkolabatu. ilmu ilmu kalau itu akan berdasar pada penilai oleh tuhu kita ber waktu dan kita waktu kamu katakan pada pada Arabnya ya abadi abadi munada mudhaf hukumnya apa? Lukman mansub tanda nasabnya fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya yang dirubah jadi ta yang di kasrah jadi huruf apa? Tanda nasabnya fathah muqaddarah di atas huruf sebelum ya yang dirubah jadi ta yang di kasrah jadi huruf apa? Huruf ba. Ya, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah pada huruf ba. Sedangkan huruf ya yang dirubah menjadi ta jika surah mudhaf dan dia mudhaf ya tadi. Nah, mudhaf kemudian ya yang dirubah menjadi ta yang dikasrah mudhaf ilaih. Dan misalnya pada ta yang di fathah. Ya. Apa? Abada. Pak kiraan siapa tadi? Ya, Alhamdulillah. Tak yang di fathah. Ibnu Amir. Coba antum jelaskan Eropnya. Ya, abada. Abada. Abada. Mengada. Hmm. Mantul. Walau mantul. Jadi. Al-Munqalaba Ta'an Maftuhatan Wahuwa Mudhaf Faya'ul Munqalaba Ta'an Maftuhatan Mudhafun Ilaih Qala wa qawluhu Bita'i wal alifi Ay jam'an bainal iwadaini Yang ketiga Menggabungkan antara Ta' dan Alif Yaitu menggabungkan antara dua pengganti Tak mengganti ya, alif mengganti ya tiga aku. Sambil ya Pak Isha. Tetapuru di ya abadah, menaga mubah. Wa'ala matulat di fathatun pedara semala maku belar ya isan mumpada berarti alifah ablahat ta'u. Bawa mubahun. Bayahu al-mumpada batu alifan ablahat ta'an mubahun kiri. Kebelah tahun. Nah, kamu katakan pada ya agada munada mudhaf mansub ya tanda nasabnya fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya yang diubah menjadi alif sebelumnya ta dan dia mudhaf sedangkan ya yang dirubah jadi alif sebelumnya ta mudhafun ilaih. Tamir. Ya berarti dilihat nih. Hey, masal. Jam'an bainal iwadaini. Ucapan beliau ya abadi dengan ya, yaitu dengan tak juga. Ya dan tak. Nah, menggabungkan antara dua mengganti. Nah. Yaitu ya dan tak. Samir? Nah, kamu katakan pada irobnya ya abadi munada mudhaf dan tanda nasabnya dan fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakalim dan dia mudhaf ya mutakalim mudhaf ini. Amir. Wahadi. Wahadi lughatu wallati qablaha Jadi pada lima fihi ma lima fihi ma minal jamki bainal iwadi wal mu'awwadi anhu mu'awwadi mu'awwadi anhu wahuma la yatadani yajtami illa أهون أهون منها لذهاب لذهابي صورة تلمع مؤوز عنه وهو الياه. نعم. Dan lughah ini dan yang sebelumnya lemah. Yang dimaksud dengan lughah ini dan yang sebelumnya yang mana? Berarti lughah yang berapa? Yang ke-3. Tiga dan? Empat. Nah, ini kita bahas yang keempat. Lughah ini dan yang sebelumnya, berarti yang keempat dan yang ketiga itu lemah. Kenapa lemah? Karena pada dua lughah ini terdapat mengumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Ya, pengganti dan yang digantikan dikumpulkan. Ya, dengan tak dikumpulkan. Dan keduanya, yang maksud dengan rumah kembali kemana ya, apa nama Abdul Rahman? La. Iwat dan mu'awat anhu. Fa'il, naibul fa'il tidak akan ketemu. Pengganti dan yang digantikan tidak akan. Wahuma la yakadani yastami'ani. Keduanya itu hampir-hampir tidak akan bisa bertemu. Berkumpul. Nah, itu sisi kelemahannya. Ya. Menggabungkan antara pengganti dan yang digantikan. Yang pengganti dan yang digantikan itu hampir-hampir tidak bisa bertemu. Hanya saja, lughah yang ketiga itu lebih ringan dari yang keempat. Jadi, abata dengan abadi lebih ringan kelemahannya dari yang mana? Abata. Alasannya kenapa? Karena hilangnya bentuk yang digantikan, yaitu ya. Abata. Ayatnya sudah ganti apa? Alif. Ganti tak juga. Nah, dan tidak ada bentuk aslinya. Sedangkan yang keempat, ya dengan tak. Ya itu yang digantikan, tak yang menggantikan. Nah. Fa'idatun. Fa'idatun layan kudu ta'idu ta'id ta'id ta'ni si ta'idni mengatakan ini kita ini dari kosotan kosotan layan kudu ya'ani abasi wala ra'aitu abasi wala maroktu di abadi. Alif ha itu bacanya apa? Indah. Selesai. Jadi taudih ma tasrih. Faedah tidak boleh menggantikan tak taknis dari ya mutakalim kecuali dalam nida secara khusus. Ya. Tidak boleh menggantikan tak taknis dengan dari ya mutakalim kecuali dalam nida secara khusus. Maka enggak boleh ja'ani abadi, enggak boleh. Fa'itu abadi, nasab enggak boleh, maradu bi abadi. Inta penukilan dari taubih bersama tafsir. Jadi untuk abi dan naam ummi tadi ada berapa lu kayak kenapa Luqman? Total semuanya. Enam tambah berapa? Berarti berapa? Ya, antum ringkaskan. Langsung contohnya saja. Ya, Abi. Ya, Abi. Terus. Ya, Abi. Ya, Abi. Yang ketiga. Ya, Abi. Ya. Empat. Ya, Abada. Reta. Ya, Abad. Lima. Ya aku. Tuh. Yang kelima. Ya, ya, Tiga, ya apa? Enam. Ya aku. Tujuh. Ya, ya aku. Tuh, balik menek. Ya apa di? Delapan. Delapan. Ya apa tak? Sembilan. Ya apa tak? Puluh. Ya apa di? Nah, nafkahi bihada. Barakallahu fiik. Nanti wallah alam, adapun lebih lemahnya wallah alam. Ya, disebutkan di sini. Nah. Apa? Mana si Ani? Salah harokat. Anu tadi baca apa? Ya. Tulisannya Ja'ani. Harokatnya yang salah. Kalau Ji enggak bisa atau seperti itu. Kalau Ji itu nanti ya setelahnya, bukan alif. Terus Marotu Ra'abati. Ya, itu salah. Ra'abati. Huruf C. Betul kan? Ji itu setelahnya ya. Penulisannya kalau mau nulis G itu setelah jim ya G A majhul G A kalau kayak gitu nggak bisa dibaca G A ini salah berat sekali gimana baca G A ini baik orang lebih